Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pertemuan kita di hari yang kedua ini. Setelah di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bersama tentang definisi al-bay', sehingga dengan definisi tersebut kita bisa mengelompokkan mana akad-akad yang termasuk jual beli yang diperbolehkan dan mana dari selain itu dari akad-akad yang tidak dimasukkan ke dalam al-bay' yang diperbolehkan. Permasalahan berikutnya, qa'idah al-aslu fil bay'i al-ibahah. Asal dalam jual beli itu hukumnya boleh. Asal dalam jual beli hukumnya boleh. Kaidah ini sangat penting agar ketika di banyak tempat kita mendapatkan beberapa penukilan dari ahlul ilmi tentang perselisihan yang terjadi, kita bisa berpegang dengan kaidah ini bahwa asal hukum dalam jual beli itu boleh. Sebelum kita masuk kepada penyebutan beberapa keterangan dalil terkait dengannya, mungkin penting atau baik bagi kita untuk kita ketahui apa sih manfaat kita mengetahui ucapan fuqaha asal sesuatu itu boleh atau yang lainnya, asal sesuatu itu haram dan seterusnya. Nah, ada dua faedah yang disebutkan para ulama. Faedah kita mengetahui asal sesuatu itu boleh. Yang pertama, penjelasan bahwa kaidah yang dipegang seseorang, kaidah yang dipegang seseorang adalah apa yang disebutkan di dalam kaidah asal tersebut, adalah apa yang disebutkan dalam kaidah asal tersebut. Nah, ini menjadi pegangan dalam kita bertindak, dalam kita bermuamalah. Ketika kita mengetahui asal hukumnya, itu menjadi pegangan bagi kita. Nah, dengan pegangan itu kita bisa mendapatkan beberapa fawaid, faedah. Jadi dari faedah pertama ini menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat pertama, seorang yang berpegang dengan kaidah tersebut tidak dimintai dalil. Seseorang yang berpegang dengan kaidah tersebut tidak dimintai dalil. Nah, justru yang dimintai dalil adalah yang menyelisihi kaidah tersebut. Justru yang dimintai dalil adalah yang menyelisihi kaidah tersebut. Sebelum kita lanjut, kita lihat faedah yang pertama ini. Telah kita sebutkan bahwa seseorang mengetahui asal sesuatu itu hukumnya demikian dan demikian, itu kata para ulama ada dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa pada kaidah tersebut terdapat penjelasan sesuatu yang bisa dipegang oleh seseorang sebagai prinsipnya, yang dengan itu dia membangun amalannya, bahwa asal hukumnya demikian. Nah, ketika dia berpegang dengan kaidah tersebut, dia akan mendapatkan beberapa fawaid, pelajaran, manfaat. Manfaat pertama adalah dia tidak dimintai dalil. Nah, kenapa? Asal hukumnya. Nah, ketika dia berpegang dengannya. Contoh. Nah, atau kita ulangi. Dia tidak dimintai dalil. Yang dimintai dalil adalah seseorang yang menyelisihi kaidah tersebut. Nah, dia cukup hanya mengatakan asal hukumnya demikian. Ketika ada yang menyelisihi kaidah tersebut, dialah yang dimintai dalil. Contoh, kita mengetahui bahwa asal hukum ibadah itu terlarang, tidak boleh diamalkan kecuali dengan dalil. Itu asal hukum. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, amalan itu tertolak. Nah, seseorang yang berpegang dengan prinsip tersebut, dia tidak dimintai dalil. Nah, tidak boleh beramal kecuali ada tuntut amal ibadah kecuali ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita melihat misalkan contoh. Nah, seseorang misalnya tidak mengerjakan salat rawatib. Habis salat fardu, habis salat maghrib atau habis salat isya, misalnya dia tidak mengerjakan salat sunnah. Mungkin karena dia enggak tahu. Nah. Sudah? Ketika ada seorang yang ingin menganjurkan kepada dia ibadah, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya akhi, pada sholat isya itu ada dua rakaat rawatib, Anda dianjurkan untuk mengerjakan. Nabi SAW beliau menyatakan, na'am, man sholla fil yaumi wal layla sintai asyrata rakaatan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah di jannah. Oh iya, baru dia beramal, ada tuntunannya. Ini dalam permasalahan ibadah. Adapun dalam permasalahan dunia, ya, apa-apa yang ada di dunia, segala sesuatu asal hukumnya mubah. Asal hukumnya mubah, termasuk pula dalam masalah jual beli. Asal hukumnya mubah. Seseorang yang menyelisih kaidah ini, dia harus mendatangkan dalil. Ketika ada misalnya seseorang dia menjual, anggap misalkan contoh dia jual tomat. Di sini enggak ada penjual tomat. Saya kasih contoh saja. Dia menjual tomat. Nah. Ya. Dia berpegang dengan asal ini. Asal hukum jual beli itu boleh. Nah. Dia tidak dimintai dalil. Tidak dikatakan kepadanya, "Loh, apa dalil Anda? Anda menjual tomat itu boleh atau tidak? Apa dalilnya?" Dia tidak dimintai. Kenapa? Asal hukumnya itu boleh. Seorang yang menyelisih kaidah tersebut, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Ketika dia mengatakan, ya akhi, enggak boleh jual tomat itu, dilarang. Loh, apa dalilnya? Begitu. Ketika dia menyelisih kaidah, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Nah, demikian. Kita kembali kepada permasalahan jual beli. Asal hukum jual beli adalah mubah. Nah, ketika seorang melakukan transaksi jual beli, asal hukumnya mubah. Seorang yang mengatakan jual beli ini terlarang, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Oh, dalilnya ini yang menunjukkan jual beli ini terlarang. Ini yang pertama. Yang kedua, Seseorang tidak perlu untuk berhenti berbuat dalam muamalah, berdagang dan semisalnya jual beli. Nah, ketika masih berlaku padanya kaidah tersebut. Nah, ketika masih berlaku padanya kaidah tersebut. Seseorang ketika dia ingin berusaha misalnya, dia berdagang, asal hukum jual beli itu boleh. Nah, sehingga dia tidak perlu berhenti. Nah, untuk melakukannya tidak perlu untuk ini jual beli ini boleh atau tidak misalkan. Selama dia tidak mengetahui ada dalil yang melarang apa yang dia lakukan tersebut. Selama dia tidak mengetahui ada dalil yang melarang. Nanti akan kita sebutkan insyaallah beberapa contoh terkait dengannya. Kaidah ini juga sangat penting untuk digandengkan atau digabungkan dengan seseorang memahami hukum jual beli. Nah, jangan sampai dengan kaidah ini seseorang beralasan sudah gak perlu kita belajar karena asal hukumnya itu boleh, kita lakukan, kita jual apa yang kita inginkan, kita beli apa yang kita inginkan, asal hukumnya boleh sampai datang larangan. Sementara kita mengetahui bahwa dalam muamalah itu dibangun di atas prinsip hakikatnya seperti apa. Nah, kalau hakikat jual beli itu batil, maka apa yang terhasilkan di atasnya pun batil. Nah, berbeda dengan bab ibadah. Nah, berbeda dengan bab ibadah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Di antara faedah yang lain, mengetahui asal itu mencukupkan seseorang dari menghafal juz'iyahnya. Mengetahui asal itu mencukupkan seseorang dari menghafal juz'iyah. Juz'iyah itu perincian. Dia cukup menghafal asal saja, lalu dia menghafal sesuatu yang menyelisih asal. Nah, dia gak perlu menghafal perincian dari asal tersebut. Gak perlu dia menghafal hukum jual beli lampu apa, hukum jual beli kipas angin apa, hukum jual beli batu apa, dan seterusnya. Nah, gak perlu dia menghafal sekian permasalahan. Kenapa? Dibangun di atas asal hukum, bahwa asal hukum jual beli itu boleh sampai datang keterangan yang menunjukkan bahwa itu terlarang. Nah, taip. Ini faedah pertama, bahwa ini bisa dijadikan sebagai prinsip seseorang dalam bertindak, dalam bermuamalah. Faedah yang kedua, kita mengetahui asal hukum sesuatu itu demikian, adalah memberikan isyarat bahwa kaidah itu tidak secara umum berlaku. Kaidah itu tidak secara umum berlaku. Nah, kaidah itu tidak secara umum berlaku. Terkadang terdapat perselisihan, terkadang pula bisa ditinggalkan. Terkadang terdapat perselisihan, terkadang pula ditinggalkan. Nah, ya, ini masalah ikhwazun uzukma. Ketika kita mengetahui ada kalam para ulama yang mereka mengatakan, oh asal hukumnya demikian, asal hukumnya demikian, itu sudah tergambarkan kepada kita, oh berarti permasalahan itu permasalahan yang ada perinciannya, mungkin ada khilaf di sana, mungkin ada sebagian keadaan yang menyelisihi asal hukumnya itu. Nah, maka kita katakan asal hukum jual beli adalah mubah, ibahah, boleh. Berarti ini menunjukkan kepada kita di sana ada beberapa jenis jual beli yang dilarang di dalam syariat, yang nanti insya Allah mudah-mudahan disebutkan pada tempatnya. Taib, setelah kita mengetahui asal hukum itu, kita mengetahui atau butuh kita lihat beberapa dalil yang dijadikan hujjah terkait dengan kaidah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bay'. Naam. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bay', jual beli, dan mengharamkan riba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bay', seluruh jual beli, selama tidak datang keterangan dari syariat yang menunjukkan diharamkannya atau terlarang jual beli tersebut. Nah, menunjukkan bahwa asal hukum jual beli itu adalah diperbolehkan, diizinkan, dihalalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, illa an takuna tijarah antaradhim minkum. Ya. Kecuali seseorang bisa memiliki barang orang lain, tidak diperbolehkan, kecuali illa an takuna tijarah antaradhim minkum. Kecuali itu berasal dari perdagangan. Ya. Dari tijarah, jual beli, perdagangan yang dibangun di atas keridhaan dari kalian, antaradhim minkum, yang dibangun di atas saling ridha. Naam. Saling ridha. Naam, ada keridhaan penjual, demikian pula pembeli. Ini menunjukkan bahwa tijarah itu sesuatu yang dihalalkan. Perdagangan itu diperbolehkan oleh syariat. Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh para ulama, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan keridhaan. Sesungguhnya jual beli itu yang teranggap adalah dibangun di atas keridhaan masing-masing pihak. Yang keridhaan dari masing-masing pihak. Ini menunjukkan bahwa asal hukum jual beli itu adalah mubah, adalah diizinkan. Kecuali yang syariat datang menjelaskan tentang terlarangnya. Demikian pula ijma'. Ijma' para ulama telah ditetapkan tentang diperbolehkannya al-bay' tersebut. Banyak dari kalangan ahlul ilmi mereka menyebutkan tentang ijma' tersebut. Ibnu Qudama, An-Nawawi, rahimahumullah, dan yang lainnya. Taib. Banyak sekali hadisnya yang menyebutkan tentang ini. Kita sebutkan beberapa di antaranya karena keterbatasan waktu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya, muslim yang paling besar dosanya, man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum tidak diharamkan. Dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Fahurrima min ajli mas'alatihi, lalu kemudian diharamkan setelah itu disebabkan pertanyaannya tersebut. Ini banyak bertanya, lalu kemudian menyebabkan perkara itu diharamkan. Ya, setelah sebelumnya itu tidak diharamkan. Nah, ini terkhusus ya di zaman turunnya wahyu tersebut. Ya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala mereka menjaga diri dari banyak bertanya. Nah, sesuatu yang sebelumnya itu tidak diturunkan. Mereka lebih suka menahan diri. Nah. Lebih suka untuk menahan diri. Nah. Itu di awal. Ketika telah turun, telah selesai wahyu, Rasulullah SAW telah meninggal, maka telah sempurna syariat. Tidak akan merubah syariat itu dengan pertanyaan seseorang. Nah, ya, artinya ini penting, jangan sampai seseorang dengan hadis ini lalu kemudian dia beralasan, sudah gak usah tanya. Gak usah kita bertanya, nanti kalau dikasih tahu gak bisa beramal kan? Nah, kan susah sendiri. Sudah gak usah bertanya berarti. Nah, asal hukumnya boleh. Atau lebih ekstrim lagi, sudah gak usah kita menuntut ilmu, gak usah belajar. Nah, nanti kalau tahu misalnya gak bisa mengamalkan kan dosa. Mending kita gak tahu, kata dia. Nah, itu jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh syaitan untuk menjauhkan seseorang dari menuntut ilmu. Nah, kita mengetahui bahwa sekilas kita mengetahui bahwa Islam itu pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, Islam di kaum muslimin dituntut di dalam syariat ini untuk belajar menuntut ilmu din dan untuk mengamalkannya. Nah, selamat dari dua sisi yang berlawanan. Sisi yang pertama adalah beramal namun tanpa dibimbing dengan ilmu, ya. Beramal, semangat beramal tapi tidak ada ilmu. Nah, atau sisi yang kedua, dia berilmu mengetahui tapi tidak mengamalkan. Berilmu mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Ini dua sisi yang Islam bertentangan dengannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Dalam riwayat Tirmidzi atau yang lainnya, "Al-maghdub al-yahud wadh-dhalin an-nasara." Al-maghdub 'alaihim itu adalah kaum Yahudi, mereka berilmu tapi tidak beramal, tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mengimani dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adh-dhalin itu kaum Nasara, mereka beramal tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu kemudian diharam menjadi diharamkan disebabkan pertanyaannya. Sisi pendalilannya bahwa ini menunjukkan bahwa asal hukumnya sesuatu itu boleh, tidak diharamkan. Nah, asal hukum sesuatu itu boleh, tidak diharamkan. Nah, diharamkannya dalam hadis ini disebutkan setelah terjadi pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa asal hukumnya itu sebelumnya itu boleh. Kembali kepada kaidah kita bahwa asal hukum dalam jual beli itu boleh sampai datang keterangan yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli yang terlarang. Taib, kalau kita sudah mengetahui kaidah ini, kita masuk ke ringkasan permasalahan. Nah, karena materi yang diminta adalah ringkasan. Nah, termasuk dalam kaidah ini yang disebutkan oleh para ulama, boleh bagi seseorang untuk berjual beli apa saja, ya, dia membeli atau menjual apa saja yang dia inginkan, bagaimanapun bentuknya, selama tidak ada ketetapan dari syariat yang menunjukkan pelarangannya. Saya ulangi, boleh bagi seseorang untuk berjual beli apa saja selama tidak ada ketetapan dari syariat yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang pelarangannya. Nah, termasuk beberapa contoh. Misal, contoh bai'ut taqsit. Bai'ut taqsit itu jual beli dengan dicicil. Nah, taqsit ditunda pembayarannya, mu'ajjal. Nah, jual beli yang ditunda. Nah, bisa secara utuh di akhirnya atau bisa pula bertahap. Nah, dengan demikian berarti boleh untuk seseorang menjual suatu barang dengan dua pilihan harga. Harga kontan dibayar di saat itu atau harga kalau orang sekarang bilang kredit, cicil. Bisa secara utuh, ya, di akhirnya, atau bisa juga pertahapan, per pekan, per bulan, per dua bulan bayarannya dan seterusnya. Nah, per tahun misalnya. Nah, itu sama bai'ut taqsit. Nah, ini diperbolehkan, dibangun di atas dasar ini bahwa asal hukum jual beli adalah boleh. Nah, dia menjual, misalnya contoh, dia menjual rumah. Rumah ini saya jual kepada Anda. Kalau kontannya anggap misalnya 100 juta. Kalau kredit dalam jangka waktu setahun, ya, misalnya 150, misalkan contoh. Nah, entah 150 misalnya langsung di satu tahun terakhir, di tahun, di akhir tahun, ataukah dibayar per bulannya, misalkan. Nah, dengan nilainya demikian. Asal hukumnya boleh. Nah, dan itu adalah keadilan. Nah, adalah keadilan. Seseorang dalam berdagang, tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan, mengembangkan apa yang dia miliki dari harta tersebut. Kalau dia jual kontan, mungkin harganya ringan. Sehingga dia mendapatkan nilai uang tersebut dan dia bisa mengelolanya pada permasalahan yang lain. Ketika dia menjual suatu barang misalnya dengan bentuk taksir tadi, tertunda pembayaran, apalagi di akhir misalnya, ini kan akan menghalangi dia dari mengembangkan harta yang dia miliki. Nah, maka keadilan ditetapkan kepadanya, boleh bagi dia untuk menetapkan nilai lebih dari kredit tersebut. Saya jual kepada Anda rumah ini 100 juta kontan, atau kalau Anda ingin kredit, maka satu tahunnya sekian, 150 misalnya, dibayar per bulan, atau dibayar per dua bulan, atau dibayar di akhir tahunnya, misalkan. Terserah sesuai dengan kesepakatan yang mereka inginkan. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, kembali kepada kaidah asal ini. Memang terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi tentang jual beli ini. Ya, nah, dengan dua pilihan harga tersebut. Jumhur para ulama mereka mengatakan boleh. Jumhur ulama mereka mengatakan diperbolehkan. Berdasarkan dalil-dalil yang umum, apa yang kita sebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Sebagian ahli ilmu mereka mengatakan tidak boleh. Ya. Nah, tidak diperbolehkan. Ini termasuk dalam larangan nahar Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Nabi SAW melarang dalam sebagian riwayat dua jual beli dalam satu transaksi. Dua jual beli dalam satu transaksi. Kata jumhur, hadis itu tidak terkena dengan bai'ut tasyid. Yang dimaksud dengan hadis tersebut, jika sahih, hadis itu terkait dengan bai'ul inah, jual beli inah, dan itu riba yang nanti insyaallah mudah-mudahan disebutkan dalam kaidah riba insyaallah taala. Yakni seseorang menjual kepada seseorang suatu barang dalam bentuk kredit dengan harga yang tinggi, lalu kembali dia membelinya dengan harga yang di bawahnya secara kontan. Nah, penjual dan pembeli. Contoh ini mobil. Dijadikan sebagai sarana. Penjual dan pembeli. Datang. Ya, bertemu lalu ingin membeli mobil tersebut. Kata pembeli, saya beli mobil Anda dengan harga kredit. Nah, misalnya 100 juta kredit mobil ini. 100 juta dibayar nanti 1 tahun berikutnya. Iya. Setelah dia ambil, dia utang 100 juta sudah. Lalu dia jual lagi kepada pembeli yang pertama, penjual tadi. Setelah dia ambil, dia jual, sudah saya jual mobil ini dengan harga kontan kepada Anda 80 juta. Mobil kembali lagi kepada si penjual dan penjual menyerahkan 80 juta kepada pembeli yang tadi. Intinya dia meminjam 80 juta dan akan mengembalikan untuk jangka waktu 1 tahun 100 juta. Nah, itu riba. Itu yang dimaksud dengan bai'ul inah. Yang kata Nabi SAW, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i, na'am, wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Yang diharamkan dalam Islam ini riba. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, yang dimaksud dengannya bai'ul inah. Jadi asal hukum bai'ut taqsid, jual beli kredit itu boleh, kembali kepada asal hukum ini. Namun para ulama mereka menyebutkan dengan beberapa syarat. Ini syarat jual beli kredit yang boleh. Syarat pertama, barang yang diperjualbelikan bukan barang riba. Barang yang diperjualbelikan bukan barang riba. Nah, barang riba tidak boleh untuk dikreditkan, harus kontan. Nanti insya Allah akan datang pada tempatnya. Seorang beli emas, enggak boleh kredit. Emas termasuk asnafu ribawiyah, tidak boleh untuk membelinya dengan pembayaran yang tertunda, harus kontan serat terima di tempat. Nah, sama saja pembayarannya dengan emas pula atau dengan uang, mata uang yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dia tidak menjual kembali barang tersebut kepada si penjual yang pertama. Dia tidak menjual kembali barang tersebut kepada si penjual pertama. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bai'ul inah. Kalau dia sudah beli, jangan dia jual barang itu kepada penjual yang pertama. Kalau dia jual barang itu kepada penjual yang pertama, ya, dengan harga yang di bawah dari harga pertama tadi, ya, maka itu riba. Itu riba. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan, itu bai'ul inah, jual beli inah yang diharamkan. Syarat yang ketiga, tidak ada kesepakatan dengan pihak ketiga. Tidak ada kesepakatan dari pihak ketiga. Intinya enggak ada pihak ketiga di situ. Nah, seseorang ketika dia jual beli dengan bentuk kredit, namun ada pihak ketiga, menyebabkan terjadi akad yang diharamkan, dilarang dalam syariat. Dia beli mobil dengan kredit misalnya, antara dia dengan penjual mobil. Boleh? Demikian jawabannya, boleh. Dia membeli mobil ini kalau kontan 80 juta, kredit 100 juta. Apa hukumnya? Boleh. Yang jelas dia pilih salah satunya. Ya. Dia pilih ini harga kontan, saya beli, atau ini harga kredit yang saya inginkan, saya beli dengannya. Nah, itu yang diperbolehkan. Keduanya tanpa ada pihak ketiga. Kapan ada pihak ketiga menjadi akad yang terlarang? Pihak ketiga misalnya seorang yang akan kalau bahasa orang sekarang ditalangi. Nah. Sudah, dia datang kepada pihak penjual, pihak ketiga ini mengatakan, saya beri kepada Anda harga kontannya biar Anda bisa berusaha lagi, bisa memutar kembali dagangan Anda. Harga kreditnya itu nanti sama saya. Ya, pihak bank misalnya datang kepada dealer mobil tersebut. Sudah sini, setiap pembelian kepada Anda dengan bentuk kredit, maka saya akan membayarkan kepada Anda pihak bayaran kontannya, nanti pihak pembeli akan menyetorkan kredit itu kepada saya. Jadi dia bayar ini 80 juta harga kontannya kepada Anda, pihak penjual, pembeli tadi akan melunasi kredit mobilnya tadi kepada pihak bank. Nah, dengan jumlah 100 juta. Nah, intinya bahwa, kesimpulannya bahwa pihak bank ini meminjamkan 80 juta kontan, dia akan mendapatkan pengembalian 100 juta dalam bentuk kredit. Itu riba. Nah, nanti insya Allah kita masuk pada kaidah riba, insya Allah Ta'ala. Nah, ini satu contoh. Contoh yang lain, dibangun di atas kaidah asal hukum jual beli itu boleh. Misal, bai'ul ashum, jual beli saham. Jual beli saham. Ya. Nah, apa hukum jual beli saham? Nah, kembali kepada asal hukum. Asal hukumnya boleh. Nah, asal hukumnya boleh. Nah, ya, hanya saja jual beli saham itu pada syarikat, ya, perusahaan atau yang semisalnya, itu ada beberapa macam, ya, hakikatnya itu ada beberapa macam, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, kalau saham perusahaan tersebut itu ada asalnya itu maksudnya ada barang yang dikelola, tanah misalkan, atau barang dagangan misalkan, atau perumahan misalnya, atau apa saja. Nah, telah mereka jalankan itu, ada barangnya, nah, dan tidak diketahui ada hal-hal yang terlarang di dalamnya, maka boleh untuk seseorang membeli sahamnya. Saya beli saham perusahaan ini, demikian dengan harga sekian. Harganya turun naik berlebih, itu silahkan, diperbolehkan. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, jenis perusahaan yang belum ada belum ada bentuk usahanya, belum berbentuk usaha tersebut, masih dalam bentuk dana yang dikumpulkan. Nah, beberapa orang berkumpul menyetorkan dananya, uangnya, ya, untuk kemudian ini dijadikan sebagai modal untuk melakukan satu bentuk usaha, masih berbentuk modal uang. Nah, kalau pertanyaannya, bolehkah dia membeli saham perusahaan tersebut? Kalau dia membeli saham tersebut dengan ikut serta masuk di dalamnya, menyetorkan uang sehingga dia tercatat sebagai pemilik saham perusahaan tersebut, jawabannya boleh. Nah, dia datang, dia masuk, ini modal saya, ikutkan saya dalamnya. Sekian persen tergantung persentasenya. Nah, ya. Tetapi kalau dia membeli saham tersebut dari pihak pemegang saham, yang itu barangnya masih bentuk modal, maka tidak boleh dia membelinya dengan harga yang melebihi nilai yang diberikan. Artinya harus sama, karena masih bentuknya uang. Jual beli uang dengan uang, itu termasuk jual beli yang dipersyaratkan harus kontan, serta terima di tempat, dan nilainya sama. Berapa modal Anda? 100 juta. Ini saya kasih kepada Anda 100 juta. Saham Anda milik saya. Nah, berapa modal Anda? 1M. Ini 1M. Saya serahkan kepada Anda, saham Anda di perusahaan itu milik saya. Nah, harus sama. Gak boleh modalnya 1M, dia beli 1, saya beli 1,5 kepada Anda. Haram hukumnya itu riba. Itu jenis perusahaan yang kedua tentang permasalahan saham. Jenis yang ketiga, adalah jenis syarikat perusahaan yang di dalamnya ada muamalah yang diharamkan. Nah, jual beli yang diharamkan. Maka diharamkan untuk membeli sahamnya. Perusahaan rokok misalnya, gudang garam. Ada gudang garam. Atau apalah, rokok diharamkan. Nah, ya, pemerintah sudah menegaskan, semua umat menyatakan. Nah, tidak boleh bagi dia untuk kemudian dia membeli, sudah saya beli sahamnya. Ini kelihatannya kok semakin hari semakin tinggi nilai sahamnya. Saya beli ya sahamnya tersebut. Nah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Muamalah di dalamnya haram. Dia membeli saham misalnya bank. Wah, bank ini kok semakin naik ya, tinggi nilai sahamnya. Saya beli beberapa atau saham di antaranya. Enggak boleh, di dalamnya riba. Dia haramkan. Nah, itu beberapa jenis. Namun asal hukumnya telah kita sebutkan, jual beli saham itu diperbolehkan. Tidak cukup waktu untuk kita jawab pertanyaan, insyaallah di kesempatan yang lain insyaallah taala. Tersisa 10 menit kita istirahat untuk bersiap-siap mengikuti dars berikutnya insyaallah taala. Kemudian juga bagi di yang ingin mungkin istirahat salat duha misalkan dianjurkan, silahkan, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Wallahu ta'ala alamin. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.